Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu ridho dengan apapun yang Allah takdirkan untuk kita. Karena Allah lah yang maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Allah lah yang tidak pernah sekejap pun berbuat jelek kepada kita. Sesudah kita bahas pertemuan yang lalu, 5 kiat menghadap persoalan hidup. Satu apa? Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Sedia payung sebelum hujan, lebih tenang. Siap hujan, siap tidak hujan. Orang yang hanya siap dengan yang cocok, padahal yang dia inginkan belum tentu ada di takdir Allah, pasti kecewa. Sudah tahu orang yang paling menderita siapa? Orang yang paling menderita adalah orang yang paling menginginkan sesuatu yang tidak ada takdirnya di sisi Allah. Pasti tidak akan kejadian. Benar? Karena Allah penguasa takdir. Kita ingin sesuatu yang memang tidak ada di dalam rencana Allah. Kita dapat itu. Pasti gak kejadian. Yang paling enak adalah menginginkan apa yang Allah akan yang Allah tetapkan untuk kita. Pasti ketemu. Oleh karena itu, siap. Karena yang kita inginkan belum tentu yang terbaik untuk kita. Mengapa? Satu, karena kita yang kita inginkan belum tentu yang terbaik. Dan mustahil semua keinginan kita akan terwujud semua. Mustahil. Mustahil. Dan tidak menarik kalau setiap keinginan kita jadi semuanya, tidak ada yang aneh dalam hidup ini. Kan menariknya sesuatu seperti nonton sepak bola. Kan menariknya yang tidak diduga, tidak diduga. Coba tonton film atau sinetron yang sudah kita duga. Menarik tidak? Penalti itu menarik karena tidak tahu bekal gol atau tidak. Jadi tegang. Coba kalau sudah tahu bekal gol. Menarik tidak? Tidak menarik. Jadi bersiaplah dengan yang cocok. Dan bersiaplah dengan yang tidak cocok. Dalilnya tadi apa? Wa asa antakrohu syai'aw wahuwa khairul lakum. Boleh jadi kalian tidak suka. Engkau tidak suka padahal baik. Bagimu menurut Allah. Wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Digigit anjing baik buruk? Nah, Allahu alam, Allah yang maha tahu. Belum tentu jelek digigit anjing. Kan ada yang minta jodoh kepada Allah, keluar dari rumah, ada yang tertarik, langsung ngejar tanpa rasa malu, bahkan menerkam dan menggigit. Ya Allah, kenapa saya minta jodoh yang datang anjing betina? Digigit, dibawa ke dokter, kata dokter lukanya agak parah, bawa ke rumah sakit, di rumah sakit dirawat beberapa waktu, barulah dia tahu rahasia takdir, ternyata jodohnya perawat. Jadi gara-gara digigit anjing dia ketemu dengan calonnya. Makanya sekarang tiap lihat istrinya langsung ingat. Kok ingat anjing? Ingat Allah yang ngatur jodoh. Nah, tetapi tiap orang beda-beda. Adek-adek kalau digigit anjing belum tentu jadi jodoh. Ya. Atau pas ada yang digigit anjing asik jodoh. Jangan, belum tentu. Baik, yang kedua. Kalau sudah terjadi, harus ridho. Apa? Ulangi. Kalau sudah terjadi, harus ridho. Apapun yang terjadi, itu takdir. Sudah takdirnya. Sedang jalan, genteng jatuh kena jidat. Bagaimana? Ridho. Kan sudah terjadi. Tidak boleh mengatakan, saya tidak terima. Saya tidak terima. Bagaimana tidak terima? itu tanda terimanya sudah jelas. Benar, benyut, merah. Orang yang stres itu bukan karena kenyataan. Orang stres itu karena tidak mau menerima kenyataan. Bukan tidak bisa, kita bisa menerima takdir. Tapi ada yang tidak mau. Dulu pernah ada calon bupati yang gagal jadi bupati dan stres. Tidak mau pakai baju. Itu bukan karena gagal jadi bupati. Tapi tidak mau menerima kenyataan. Kalau dia mau menerima, ya memang bukan takdir saya. Ringan. Makanya, waman radiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, Allah akan ridho kepadanya. Jadi siapa di antara adik-adik yang paling stres, yang paling tidak nerima. Tidak nerima hidung yang ada, tiap ngaca, tiap bercermin, nyelek. Nih hidung kutil. Tidak nerima kulit yang ada, tiap lihat kulit gak enak hati. Tidak nerima tinggi badan yang ada, tiap berdiri tertekan. Orang menderita bukan oleh kenyataan, orang menderita karena tidak mau menerima kenyataan. Jadi harusnya bagaimana? Kalau sudah terjadi, ridho sambil ikhtiar di jalan yang diridhoi. Seperti nasi jadi bubur, pengen bikin nasi, tapi ternyata jadi bubur, terima nasi jadi bubur. Sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng. Jadikan bubur ayam spesial. Mahal mana? Mahal nasi biasa, mahal bubur ayam spesial. Enak mana kan? Jadi takdir terima sambil kita olah. Cari takdir lain yang jauh lebih berkah. Dihina orang, terima. Sambil evaluasi diri, perbaiki diri, tobat, gigi. Nanti gara-gara dihina, kita punya makom yang tinggi. Karena kita jadi evaluasi diri, karena kita gigi memperbaiki diri, karena kita jadi lebih bagus. Barokah karena dihina, benar? Ah, kamu ini bodoh, di kelas nilainya jelek melulu, gak dipakai tuh akalnya. Terima penghinaan ini, cepat gigi belajar, gigi dan ulat berlatih. Nanti yang menghina tetap di sini, yang dihina sudah di sini. Coba kalau dihina jengkel, jangan sembarang ngomong lu. Akhirnya selain dihina, menyut di sini ya. Karena dia salah menyikapi penghinaan. Masih jadi bubur, terima sambil cari cakwe, kacang polong, ayam, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, dan handphone. Ya, nah, salah tuh satu aja. Nah. Sakit gigi, terima sambil pergi ke dokter gigi. Sesampainya di dokter gigi ada tulisan, maaf dokter tidak bisa praktek hari ini karena sedang sakit gigi. Bagaimana? Terima lagi, jangan ngomong, oh tahu gini saya gak akan pergi, stres namanya. Bagaimana gak pergi, sudah nyampe. Jadi kalau ya... Ya itu ada. Jadi dokter nggak ada, ya tinggal cari dokter yang lain. Macet tidak boleh mengatakan kiri kanan kanan kanan. Oh pakai ke kanan, coba ke kiri. Ini stres. Bagaimana ke kiri sudah di kanan. Ya jelas hadirin. Terima takdir yang ada sambil ikhtiar ke takdir lain. Silakan dibacakan ayat Al-Qur'annya Ustaz. Surah Al-Mujadalah ayat 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه Ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka orang-orang yang beriman itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan oleh Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun ridho terhadap Allah. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah orang-orang yang beruntung. Masya Allah. Nah sekarang doanya apa? Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Doa lainnya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allah yang maha tahu sudah mengukur apapun yang akan menimpa kita, karena Allah maha adil. Tahu apa arti adil? Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah tahu siapa kita, karena dia yang menciptakan kita. Allah tahu tingkat intelektual kita, Allah tahu kadar iman kita, Allah tahu kondisi fisik kita, Allah tahu keilmuan kita, Allah tahu latar belakang kita, Allah tahu segalanya tentang kita. Dan kalau Allah memberikan ujian kepada kita, sudah pasti diukur. Dan semua ujian itu adalah untuk kebaikan kita. Jawab, pernahkah Allah berbuat jelek kepada kita dalam hidup ini sehari saja? Sejam? Semenit saja Allah berbuat buruk ke kita? Sedetik? Sekejap? Kalau yakin tidak, berarti semua yang terjadi juga bukan keburukan. Hanya kita yang salah menyikapi yang membuat kita menderita. Kita ridho, berbaik sangka ke Allah. Allah ridho ke kita. Apa hasilnya? Huwalladzi anzal sakinah. Allah buat sakinah. Contoh, mau menikah. Sudah istiqoroh. Sudah musyawaroh. Menjelang nikah, calonnya tidak jadi. Nikah dengan yang lain. Ya Allah, saya terima takdir ini. Engkau lah yang maha tahu. Allah tahu tidak hambanya yang sekuat tenaga nerima takdir. Allah turunkan sakinah. Oh, cara membuat sakinah diantaranya Allah bukakan hikmah. Oh iya, boleh jadi inilah yang saya minta dari Allah. Saya minta yang terbaik untuk dunia akhirat. Dan boleh jadi yang ini bukan yang terbaik bagi dunia akhirat saya. Saya terima. Tenang. Tapi yang tidak ridho, dibenturkan tuh kepalanya ke tembok. Ada yang minum obat serangga, ternyata mual, muntah, gagal. Ada yang berbaring di rel kereta api, ternyata salah relnya. Jadi malu-malu-maluin. Orang stres karena tidak nerima takdir. Benar? Terima episode apapun, karena hidup ini berwarna. Lihat nih, alam ini indah, karena warna. Benar? Hijau, kuning, biru. Mata melihat indah karena warna. Telinga tadi dengar ustaz yang ngaji enak didengar karena suaranya berwarna. Hidup juga indah kalau hidup ini berwarna. Dipuji, dicaci, gembira, sedih, diangkat, diturunin, dideketin, dijauhin, mudah, susah, sehat, sakit. Semua cuma warna, itu yang memperindah hidup kita. Kalau kita benar menyikapinya, sing ridho. Saat dipuji ridho, ini ujiannya dengan tawadu. Saat dicaci ridho, saat sehat ridho, sakit ridho. Kalau kita senang menikmati perbuatan Allah, dan tidak ada yang buruk dari Allah tuh. Yang buruk itu, kita yang berburuk sangka kepada Allah. Yang buruk itu adalah kita tidak ridho kepada takdir Allah. Yang buruk itu adalah kita tidak bersyukur. Padahal kan setiap takdir ada hikmahnya. Seperti jerawat. Orang kan sengsara karena gak nerima jerawatnya. Padahal hidung mata, telinga, kepala, pundak, lutut, kaki. Harusnya disyukurin. Tapi orang tidak nerima jerawat, jadi sengsara. Padahal kalau dia bersyukur yang tidak berjerawat, dia akan berbahagia. Orang akan menderita tuh kalau dia tidak ikhtiar. Karena Allah memuliakan orang yang menyempurnakan ikhtiar. Oleh karena itu jangan risau dengan takdir yang tidak cocok. Risaulah kalau kita tidak ridho. Risaulah kalau kita tidak menyempurnakan ikhtiar. Terima takdir yang ada sambil sempurnakan ikhtiar ke takdir lain yang lebih baik. Semuanya akan baik jikalau diterima. Wa man radiya falahu ridho. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Duhai Allah yang maha menatap, bukakan hati kami agar dapat selalu menikmati perbuatan-Mu. Bukakan hati kami agar selalu ridho dengan segala ketentuan-Mu. Bukakan hati kami agar selalu berbaik sangka dengan segala takdir-Mu. Indahkan hidup kami dengan menikmati apapun yang Engkau tetapkan. Karena Engkau maha baik, maha adil, maha pengasih, maha penyayang. Allah, Engkaulah yang tidak pernah mengecewakan hamba-hamba yang memasrahkan diri padamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Semoga kita selalu siap menghadapi hidup ini dan ridho dengan apa yang terjadi serta bisa menyempurnakan ikhtiar menggapai takdir lain yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.